السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang mengikuti acara ini yang berbahagia. Saya berkeyakinan kita semua sudah sering mendengar kata-kata ulama. Apalagi di Indonesia ada organisasi ulama, di antaranya Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan MUI. Ada juga Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan ulama yang disingkat dengan NU. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini kedudukannya hasan, menjelaskan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nabi tidak mewariskan intan permata, tidak mewariskan berlian, tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan hewan dan ternak, tidak mewariskan sawah dan ladang. Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang mampu menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah orang alim, orang yang berilmu, yang jamaknya adalah ulama. Merekalah yang menjelaskan Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW kepada umat. Dan keberadaan ulama ini sangat penting di tengah umat. Sehingga Imam Malik pernah mengatakan, al-ulama siraju zamanihi. Al-ulama siraju zamanihi. Ulama-ulama adalah pelita di zamannya. Kita semua tahu yang namanya pelita, dia dapat menerangi di tengah kegelapan. Kalau sudah dapat terang, orang dapat melihat dengan jelas. Kalau dapat melihat dengan jelas, maka orang tidak akan terjerambab, tidak akan tergelincir, tidak akan bermasalah di dalam perjalanannya. Dan begitulah tugas ulama. Secara garis besar, tugas ulama di akhir zaman itu ada beberapa poin. Dalam kajian kali ini kita akan membahas, kita akan menjelaskan apa tugas ulama khususnya di akhir zaman, di zaman kita saat ini. Yang pertama adalah menjaga akidah umat. Itu tugas ulama. Jangan sampai umat itu akidahnya tergadaikan. Jangan sampai imannya mengalami degradasi, bahkan ujung-ujungnya murtad keluar daripada Islam. Ulama harus tampil ke depan, menjaga, mengawal akidah umat, dengan ilmu yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki. Apatah lagi seorang ulama yang dikategorikan ulama warasatul anbiya, dia harus tegas, dia harus berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia harus berani mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Gak boleh dia bersikap abu-abu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan keyakinan. Dalam sejarah negeri ini kita dapat melihat, mengetahui yang tercatat dengan tinta emas bagaimana ulama berupaya menjaga akidah umat. Di antaranya adalah pada era tahun 80-an Majelis Ulama Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Buya Hamka, dan Buya Hamka adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama sejak Majelis Ulama Indonesia didirikan. Pada saat itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram hukumnya umat Islam mengikuti Natal bersama. Fatwa ini bukan sekedar muncul begitu saja, tidak, ada asbabul kisahnya, ada kisahnya. Maka keluar fatwa tersebut untuk menjaga akidah umat. Apa sebabnya? Karena pada saat itu tidak sedikit para pejabat dan juga rakyat mengikuti acara perayaan Natal bersama. Padahal bukan perayaan agamanya. Tidak terkait dengan keyakinan imannya. Tapi dia ikut-ikutan. Nah, sebagai ulama, sudah barang tentu ini akan membahayakan akidah umat. Maka keluarlah fatwa. Haram hukumnya umat Islam mengikuti perayaan Natal bersama. Kalau orang Nasrani, orang Kristen mengadakan acara Natal bersama, silakan, itu urusan agama dia. Lakum dinukum walia din. Tapi yang sangat aneh adalah kalau ada umat Islam, bahkan sudah bergelar haji, hajah, ikut dengan perayaan agama orang lain. Ikut bernyanyi ria. Ikut menyalakan lilin. Dan semacam ini kan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan kita semua mengetahui ketika Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa semacam itu, maka Buya Hamka termasuk sosok yang ditekan, diminta untuk mencabut fatwa tersebut. Buya Hamka tidak mau dia. Bahkan disampaikan, lebih baik saya mundur sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia daripada saya mencabut fatwa tersebut. Karena Buya berkewajiban menjaga akidah umat. Lebih baik dia mundur sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia daripada mencabut fatwa. Akhirnya Buya mundur. Tidak berapa lama kemudian beliau sakit, kemudian meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disolatkan di Masjid Agung Al-Azhar, masjid yang sangat bersejarah dan tempat beliau mengajar, menyampaikan kuliah subuh, menyampaikan tafsir Al-Azhar kepada umat, dan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Allah terima segala amal ibadahnya. Ini sebagai contoh. Jadi tugas ulama itu adalah menjaga akidah umat. Jangan sampai akidah itu mengalami degradasi, mengalami penurunan. Bahkan kalau kata orang Jakarta bilang sampai nyungsep. Nah, ulama apalagi yang hidup di akhir zaman menjelang turunnya Dajjal. Dajjal itu penipu. Belum turun saja Dajjal sudah banyak pendukung-pendukung Dajjal yang melakukan tipu-tipu kepada umat. Dan ulama harus tampil membela umat. Jangan sampai mereka tertipu dengan antek-anteknya Dajjal, pendukung-pendukungnya Dajjal. Ini peran ulama yang pertama. Yang berikutnya peran ulama adalah menjaga tanah airnya. Jangan sampai tanah airnya itu dijajah oleh imperialis, oleh kolonialis, oleh kaum penjajah. Karena tabiat penjajah itu ketika dia memasuki suatu negeri, dia akan melakukan kerusakan. Apa yang dia rusak? Akidah dia rusak, moral dia rusak, sumber daya alam dia rusak. Itu karakteristik dari penjajah. Dan menghinakan penduduk suatu negeri yang sebelumnya mulia. Nah, tugas ulama adalah dia menjaga tanah airnya. Jangan sampai tanah airnya ini diambil alih oleh penjajah. Maka tidak mengherankan dalam sejarah negeri ini kita pun juga mengetahui bagaimana ulama gigih berada di front terdepan melawan tentara penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Bahkan ketika Portugis juga ingin menjajah negeri kita, yang berada di front terdepan adalah ulama. Yang masih segar dalam ingatan kita pada peristiwa 10 November tahun 45 yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Apa yang terjadi pada saat itu? Memang yang terjadi pada saat itu perang berkecamuk. Arek Surabaya, rakyat Surabaya melawan tentara sekutu yang mendompleng di dalamnya tentara Belanda yang ingin menjajah kembali. Tapi peristiwa itu kan ada sebab-musababnya. Kenapa arek Surabaya, kenapa para santri, kenapa kaum muslimin mereka maju ke medan laga menghadapi tentara sekutu yang memiliki persenjataan yang lengkap? Nah, kisah sebelumnya ini juga harus kita ketahui. Tidak dapat dilepaskan dari peran ulama, terutama beliau adalah Hadratus Syekh Hasyim Azhari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kalau kita baca dalam sejarah, pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang di negeri ini, para tokoh mendatangi ulama, termasuk adalah Hadratus Syekh Hasyim Azhari. Minta masukan, minta petua, minta arahan, bahkan meminta fatwa. Maka pada saat itu keluarlah fatwa, siapa yang mempertahankan tanah airnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati syahid, dan orang yang mati syahid akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan beberapa kelebihan dibandingkan orang yang mati biasa saja. Nah, mendengar fatwa semacam itu, bergoralah semangat anak-anak muda, bergoralah semangat kaum muslimin yang terkenal dengan peristiwa 10 November. Kenapa ulama mengeluarkan fatwa semacam itu? Untuk menjaga tanah air kita, jangan sampai dijajah kembali oleh imperialis. Itu tugas ulama. Oleh karena itu, kalau kita paham peran tugas ulama, maka siapapun penduduk negeri ini, dia akan hormat kepada ulama, dia akan takzim kepada ulama, dia akan muliakan ulama. Tapi kalau orang nggak tahu tentang tugas ulama, peran ulama, dia akan hinakan ulama, dia akan lecehkan ulama. Dan kewajiban kita mengingatkan mereka. Mungkin mereka belum tahu. Kalau tidak ada ulama, belum tentu kita bisa sholat semacam ini. Belum tentu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir dan renungkan. Jarak kehidupan kita saat ini, 2017, dengan jarak kehidupan Rasulullah SAW, berapa abad coba? Apa kita ketemu dengan Rasulullah SAW? Apa kita ketemu dengan generasi sahabat? Apa kita bertemu dengan generasi tabi'in? Lantas kenapa kita bisa sholat? Kenapa kita bisa saum Ramadan? Kenapa kita berkeinginan untuk melakukan umrah dan haji? Kenapa kita bisa baca Al-Quranul Karim? Itu jasa para ulama yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW kepada umat. Jadi jasa ulama itu besar sekali. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya ingin memberikan satu contoh. Profesor Muhammad Yamin dalam suatu pertemuan hadir tokoh-tokoh pada saat itu, termasuk di dalamnya Buya Hamka. Tadi saya sudah sebutkan Buya Hamka ini seorang ulama, bapaknya ulama yang dikenal dengan ilmiah doktor, yang nama lengkapnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah. Pada saat itu masih sedikit para ulama yang bergelar doktor di negeri kita. Yang sedikit itu adalah bapaknya Buya Hamka. Dalam pertemuan tersebut yang dihadiri juga oleh Buya Hamka, Buya Hamka dihina, dilecehkan di hadapan orang banyak. Padahal dia termasuk orang yang mulia. Dari umur 16 tahun dia sudah diangkat menjadi kepala adat di kampungnya, di kaumnya, yang dikenal dengan Datuk, bergelar Datuk Indomo. Kalau di Sumatera Barat, di negeri Minang, yang namanya Datuk itu dalam pepatah dikatakan didahulukan selangkah, ditinggikan sarantian. Duduknya gak sembarang duduk, dia harus di depan. Dia harus didahulukan. Begitu masyarakat Minang menghormati Datuk. Tapi di depan orang banyak dilecehkan, dihina. Yang namanya manusia, ada masa akhir kehidupan. Maka Profesor Muhammad Yamin di akhir kehidupannya dia sakit, tergeletak di rumah sakit. Maka disuruhlah stafnya untuk memanggil Buya. Maka stafnya datang menemui Buya Hamka di rumah. Diminta secara khusus segera Buya Hamka datang untuk menemui Profesor Muhammad Yamin. Maka Buya Hamka datang. Datang ke rumah sakit, dilihat Profesor Muhammad Yamin, dia sedang tergeletak di tempat tidur. Didatangi, kemudian dipegang tangan Profesor Muhammad Yamin. Oleh Profesor Muhammad Yamin dipegang erat-erat tangan Buya. Dan dia minta secara khusus, kalau saya meninggal dunia, yang mengurus jenazah saya Buya, mulai dari memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, dan menguburkannya, dan saya minta Buya yang mengurus sampai saya dikubur di kampung halaman saya di Minang, kampung halaman saya di Sumatera Barat. Itu permintaan Profesor Muhammad Yamin. Ini perlu saya sampaikan kepada jamaah, kepada yang mendengarkan, ini sejarah supaya kita tahu juga apa yang pernah terjadi di negeri ini. Buya seorang ulama, dia tahu tanda orang yang akan meninggal dunia, walaupun menit detiknya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dipegang kaki sudah mendingin, dilihat mata sudah tidak bersinar, dilihat lubang hidung sudah membesar, alis sudah menurun. Itu beberapa tanda orang akan meninggal dunia. Apalagi kalau yang dibicarakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzah. Kalau bicara bahwanya mau pulang terus, ayo kita pulang, ayo kita pulang. Nah, melihat kondisi semacam itu, Buya Hamka mentalkinkan. Apa itu mentalkinkan? Menonton, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena salah satu ciri tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Makanya saya perlu mengingatkan melalui forum yang mulia ini, jangan kita termasuk orang yang membenci kalimat la ilaha illallah, baik yang dilafadzkan, diucapkan, maupun yang tertulis, baik itu di kertas, baik itu di dinding, baik itu di kain. Jangan kita termasuk orang yang benci kepada la ilaha illallah. Apalagi sebagai muslim, saya khawatir Kalau orang yang membenci tadi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir matinya keadaan, dalam keadaan su'ul khotimah. Mau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mau mati dalam keadaan sesat yang ujung-ujungnya adalah neraka. Di alam kubur mendapat siksa. Mau mati semacam itu, terserah. Kewajiban kita menyampaikan ayat Allah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kewajiban kami menyampaikan ayat Allah dengan jelas. Kita berkeinginan semua kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berkeinginan semua kita masuk dalam surga bersama-sama. Tapi kalau ada yang enggak mau juga, terserah. Kita cuma mengingatkan. Saya ingat dengan pidato ceramah yang disampaikan oleh seorang ulama Betawi, singa podium gelarnya. Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pimpinan perguruan Islam Asy-Syafi'iyah. Dalam satu pidatonya dia katakan, membuat tamsil permisalan. Orang kalau tidak suka susu, tahu susu? Tahu susu? Orang kalau enggak suka susu, dikasih susu muntah dia. Dipaksa juga minum susu, mentret dia. Paham maksudnya? Paham maksud permisalannya? Orang kalau tidak suka dengan kalimat La ilaha illallah, walaupun dituntun, susah lidahnya ini menyebutkan kalimat La ilaha illallah. Tidak sedikit orang dalam keadaan sehat walafiat mengucapkan kalimat La ilaha illallah saja susah. Apalagi ketika sakaratul maut, malaikat akan datang mencabut nyawanya. Keringat dingin keluar, badan menggigil. Sakaratul maut, maka tidak heran orang yang sakaratul maut banyak yang meraung-raung. Banyak yang histeris. Sakaratul maut itu sakit, saudara. Nah, Buya Hamka menuntun Profesor Muhammad Yamin. Tangannya masih dipegang. La ilaha illallah. Alhamdulillah masih untung Profesor Muhammad Yamin masih ingat ulama. Dia panggil ulama. Dia panggil Buya Hamka. Coba kalau dia panggil dukun, dia panggil paranormal, na'udzubillah min zalik, bisa mati dalam sesat, saudara. Dalam sejarah yang saya baca, literatur yang saya baca, Profesor Muhammad Yamin meninggal. Tangannya masih dipegang oleh Buya Hamka. Buya Hamka masih ada di depan dia. Mudah-mudahan matinya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan husnul khotimah. Mati di depan ulama. Ditalkinkan. Oleh karena itu, kita ingatkan siapapun juga. Janganlah menghina ulama. Janganlah menghujat ulama, jangan ngerjain ulama, apalagi ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Kalau dia berdoa, doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bermohon kepada Allah, permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak takut kita? Nah, yang kedua contohnya. Saya yakin semua kita kenal dengan Bung Karno. Bapak proklamator yang telah membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di akhir kehidupannya, Bung Karno menulis surat wasiat. Alhamdulillah Bung Karno masih ingat ulama. Masih ingat ulama. Dia tulis wasiat, kalau saya meninggal nanti, yang menyolatkan jenazah saya, imamnya adalah Buya Hamka. Setelah Bung Karno meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jasadnya terbujur. Maka datanglah utusan keluarga besar Bung Karno menemui Buya Hamka. Minta kepada Buya untuk apa? Memimpin sholat jenazah Bung Karno. Apa Bung Karno datang? Datang. Walaupun kita juga mengetahui di bulan Ramadan, Bung Karno, di zaman pemerintahan Bung Karno, tahun 64 kalau saya tidak khilaf. Yang jelas bulannya bulan Ramadan. Buya Hamka ditangkap, diinterogasi 15 hari. Ditanya sedemikian rupa, istirahatnya cuma makan dan sholat. Dan ditahan 2,5 tahun. disiksa sedemikian rupa. Tapi Buya Hamka tidak dendam, saudara. Inilah ulama memberikan akhlakul karimah. Karena ulama itu pewaris Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pelajaran yang baik, yang begitu indah berkaitan dengan akhlakul karimah. Datang Buya Hamka, padahal di zaman Bung Karno berkuasa, Buya Hamka ditahan, Buya Hamka diinterogasi, Buya Hamka disiksa, tapi Buya Hamka tidak dendam. Bahkan Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Bung Karno. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya masih banyak poin-poin yang lainnya, tapi menurut saya ini ada dua yang penting perlu kita ketahui. Yang pertama adalah menjaga akidah umat, menjaga akidah kaum muslimin. Yang kedua, menjaga tanah airnya. Maka kita lihat dalam lembaran sejarah, ulama-ulama berada di front terdepan, bahkan memimpin pasukan untuk menjaga tanah air kita. Saya yakin Anda tahu yang disebut dengan Imam Bonjol. Imam Bonjol itu ulama. Saya yakin Anda kenal dengan yang disebut dengan Pangeran Diponegoro. Dia pun juga ulama. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Setiap negeri itu ada ulama. Dia berada di front terdepan untuk melawan penjajah pada masanya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kita semacam ini, rasa hormat kita, pembelaan kita kepada para ulama bisa kita tingkatkan. Dan marilah kita berupaya untuk mendekat dengan ulama, bergaul dengan ulama, berinteraksi dengan ulama. Mudah-mudahan kita bisa bersama ulama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma jubbir ummata sayidina Muhammad. Allahumma fat ummata sayidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestine wal Quds wa Suriya wa Misr wa Libya wal Yaman wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma inna nas'al huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna suka husnul khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Lindungilah dan jagalah ulama kami ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.